cocok iman. Bobogohan teu dilarang, bobogohan teu dicarang. Tapi mun kamalinaan, awas kade kena tilang. Bobogohan teh-teh teuing, bade berang, bade peting. Tapi ulah kawas kucing, bisa-bisa masuk angin. Udar tidur kasih tusar, dagang cendol di kalapaan. Aduh belajar jeng utah uger, mendal gendol ewa bapaan. Udar tidur kasih tusar, dagang cendol di kalapaan. Aduh belajar jeng utah uger, mendal gendol ewa bapaan. Dari